Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyil karim wa ala alihi washabi ajma'in amma ba'du. Qala al mu'allif rahimahullahu ta'ala was sunnatul jahiliyah kullu 'adatin kanu 'alayha fa inna sunnata hiya al 'adah wa hiya at tariqu allati tatakarraru li naw'in nas mimma ya'uddunahu ibadah aw la ya'uddunahu ibadah. Qala ta'ala qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ard wa qala nabiy sallallahu alaihi wasallam la tattabi'unna sunana man kana qablakum wal ittiba'u huwa al iktifa'u wal istinanu faman 'amila bi syai'in min sunanihim faqad ittaba'a sunatan jahiliyah wa hadha nassun 'amun yujibu tahrima mutaba'ati kulli syai'in min sunanil jahiliyah fi a'yadihim wa ghairi a'yadihim wa lafzu al jahiliyah qad yakunu isman lil hal wa huwa al ghalibu fil kitabi was sunnah wa qad yakunu isman lidhil hal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullah, was sunnatul jahiliyah kullu 'adatin kanu 'alayha. Apa itu sunnah jahiliyah? Sunnah jahiliyah, ini istilah yang mungkin baru di telinga kita, tapi ini kembali ke lughah ya, bukan artinya sunnah nabi ada yang jahiliyah, enggak boleh ngomong gitu ya, tapi sunnah di sini kembali ke lughah. Maksudnya kebiasaan jahiliyah. Ya kalau misalnya ada istilah di kita, kebiasaan jahiliyah, bahasanya, peninggalan jahiliyah. Iya, peninggalan jahiliyah, kebiasaan jahiliyah, maka bahasanya sunnah jahiliyah atau adah jahiliyah. Diinin muternya lah risih soalnya, enggak enak sama DKM sekarang. Ya, sekarang aja satu-satu, jangan semuanya. Kalau semuanya dikira nanti konspirasi, satu-satu. Pindah ini ke arah sini ya. Pokoknya jangan di sebelah sana lah gitu. Oke, sunnah jahiliyah. Udah dihidupin kan ini ya? Udah direkam? Sunnah jahiliyah kullu 'adatin kanu 'alaiha. Ya. Setiap kebiasaan yang orang-orang jahiliyah berada di atasnya. Ya. Fa inna sunnata hiyal 'adah. Sunnah dari segi maknanya yaitu al-'adah, kebiasaan. Wa hiya at-tariqu allati tatakarraru li naw'in nas, yaitu tariq, jalan, jalur, metode yang berulang-ulang untuk macam manusia. Ya, gitu ya. Jadi kalau ada macam dari manusia, golongan ini berulang-ulang melakukan hal ini, maka disebut adatnya mereka atau tariqnya mereka atau sunnahnya mereka. Mimma ya'uddunahu ibadatan aw la ya'uddunahu ibadatan. Dan tariq tersebut, kebiasaan tersebut, baik yang mereka anggap itu sebagai ibadah maupun tidak mereka anggap itu sebagai ibadah, gitu loh. Jadi itu tetap disebut sunnah tariq atau tariqah atau adah, kebiasaan. Kalau misalnya antum punya kebiasaan bangun tidur langsung megang HP, maka dari segi bahasa ini sunnah naumiyah antum, gitu loh. Ya enggak? Ya kan? Tariq naumiyah antum, adat naumiyahnya antum. Antum megang HP ini untuk ibadah bukan? Bukan. Jadi dari segi bahasa, lafal sunnah itu sendiri luas, yaitu segala yang menjadi tradisi dan kebiasaan atau jalannya seseorang atau suatu kaum. Qala ta'ala qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ard. Ya, telah berlalu untuk orang-orang sebelum kalian sunan, yaitu kebiasaan sunnatullah. Sunnatullah ini maksudnya adatnya Allah, kebiasaannya Allah, jalannya Allah Ta'ala. Kalau misalnya ada yang membangkang, Allah hukum. Nah, itu jalannya. Sunnatullahnya seperti itu. Ada orang sombong, ada balasannya. Itu sunnatullah ta'ala. Orang baik, Allah ta'ala akan jadikan orang-orang baik padanya. Itu sunnatullah. Jadi orang-orang sebelum kalian itu sudah terlampau pada mereka sunnatullah. Sunnatullah, sunnatullah gitu. Yaitu kebiasaan-kebiasaan Allah ta'ala dan takdirkan mereka berbuat jahat, maka Allah binasakan mereka. Itu sunnatullah. Fasiru fil ard. Maka berjalanlah kalian di muka bumi. Allah perintahkan kita untuk mengeksplor sejarah mereka dengan cara berjalan ke muka bumi, lihat peninggalan mereka. Fa'tabiru ya ulil absar. Cari ibrah dari situ. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tattabi'unna sanana man kana qablakum atau sunana man kana qablakum." Kalian pasti akan meniru atau mengikuti jalan-jalan orang-orang sebelum kalian dari Yahudi dan Nasara. Itu artinya kalian akan bertasyabuh dengan mereka, menyerupai mereka. Walittiba'u huwa liqtifa'u walistinan. Alittiba'u huwa aliqtifa'u walistinan. Ittiba' mengikuti adalah iqtifa' dan istinan. Apa itu iqtifa'? Takfiyah atau iqtifa' itu artinya ngikutin, ittiba'. Makanya kata Allah subhanahu wa ta'ala, waqafayna min ba'dihi birrusul. Iya, waqafayna min ba'dihi birrusul. Itu di surat Al-Baqarah. Iya. Waqafayna min ba'dihi birrusul. Di surat lainnya juga ada, di surat Al-Ma'idah. Waqafayna bi'Isa bin Maryam musaddiqan lima bayna yadaihi minat Taurat wa atainahul Injil. Takfiyah waqafayna, yaitu kami turutkan setelah mereka. Min ba'dihi birrusul, setelahnya kami turutkan rasul-rasul. Jadi iktifa itu menuruti, mengikuti. Ya. Gitu. Makanya ada ilmu namanya al-arud wal qafiyah, nama ilmunya. Ilmu al-arud wal qafiyah termasuk bagian dari ilmu adab Arabi. Adab di sini adab maknanya sastra, bukan adab akhlak ya. Adab di sini maknanya sastra Arab, di antara ilmunya ilmu tentang syair. Syair di antara ilmunya ilmu balaghah atau ilmu adab. Itu kan ada yang namanya tentang kalimat ilmu nathar atau ilmu syair. Nah, ilmu syair itu ada ilmu namanya ilmu al-arud wal qafiyah. Ilmu syair disebut qafiyah karena akhirannya sama semua. Antum kalau lihat syair Arab kan pasti yang talib ilmu ini pernah belajar, ada pelajaran yang agak bikin malas gitu kan, itu karena agak berat juga soalnya. Ya, kita sastra Indonesia aja kita mungkin her ya. Her apa namanya? Remet ya bahasa sekarang ya. Dulu her dulunya ya, her ya. Her. Nah, itu kalau kita lihat syair dengan segala modelnya, baik dari genre ghazal atau dari segi genre rita dan semisal, pokoknya semua genre itu kalau akhirannya itu sama semua. Enggak semua model syair sih, tapi kebanyakan gitu. Akhirnya ro semua. Beda kalau yang model kayak Rojas, kayak Alfiyah bin Malik, ya itu antara satu bait, ya satu pasang bait itu sama, tapi selanjutnya beda, jadi gitu. Tapi yang satu baris beda lagi gitu. Tapi kalau misalnya syair umumnya bukan Rojas, itu akhiran dari ini misi sama. Apa? Nazom. Apa? Nazom. Nazom, ya nazom. Nazom, ya semua syair itu nazom, Pak. Kalau mana munazom, ya munazom tertib. Itu qafiyahnya sama semuanya. Jadi ngikut. Kalau awalnya roh, akhirnya ini roh, akhirnya mim, gitu. Itu namanya iktifa. Walittiba'u huwa liqtifa'u walistinan. Istinan, yaitu mengambil sunnah, mengambil jalan. Faman 'amila bi syai'in min sunanihim faqad ittaba'a sunnatan jahiliyah. Maka barang siapa yang mengamalkan sesuatu dari sunnah-sunnah jahiliyah, maka dia telah mengikuti sunnah jahiliyah, adat jahiliyah. Wa hadza nassun 'amun yujibu tahrima mutaba'ati kulli syai'in min sunanil jahiliyah. nas ini umum yang melazimkan, mewajibkan untuk lazim apa? Mengharamkan mengikuti segala sesuatu dari sunnah-sunnah jahiliyah, kebiasaan jahiliyah, baik fi a'yadihim wa ghairi a'yadihim. Baik dalam hal perihal id mereka. Id berarti kan hari raya, kebiasaan tahunan. Id itu kan id itu ada id makani, ada id zamani, ikhwan. Id itu ada dua. Id makani dan id zamani. Id makani itu berarti sesuatu suatu tempat yang dikunjungi berulang-ulang. Itu id makani. Makanya kata Nabi SAW ketika minta sama Allah Ta'ala di akhir hayatnya, la taj'al qabri 'idan. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburan saya sebagai id. Berarti ini id makani. Yaitu jangan sampai kuburan saya menjadi tempat dikunjungi berulang-ulang. Maka sekarang kuburan-kuburan keramat itu semua adalah id makani. Ditambah lagi dengan id zamani, yaitu tiap sebelum Ramadan khususnya misalnya. Dikhususkan ini menjadi id. Ya enggak? Jadi orang-orang itu tanpa sadar mereka itu merayakan id dan membuat id baru. Tapi mereka enggak bakal kena kalau kita jelaskan ini, karena enggak paham konsep dari id pada hakikatnya. Id itu adalah sesuatu yang berulang-ulang. Nah, ada dua macam, baik id makani maupun id zamani. Maka kalau misalnya seseorang berulang-ulang ke kuburan dengan menentukan kuburan khusus, ini namanya id makani. Id makani. Ya. Begitu. Dengan menganggap itu ada fadilahnya, gitu maksudnya. Kalau cuma berulang gitu doang, enggak ada maksud apa-apa, itu insyaallah enggak masalah. Kayak misalnya seseorang ke masjid, anak-anak biasa sholat di Masjid Silaturahim nih. Berulang-ulang. Tiap hari. Itu anak anggap ini id makani, bukan? Enggak. Kenapa? Karena ilatnya enggak ada. Anak enggak menganggap ada fadilah sedikit pun di sini dibandingkan dengan masjid lain. Gitu ya. Maka ini bukan termasuk id makani. Kalau misalnya enggak, anak pokoknya i'tikaf harus di Masjid Hijau misalnya, misal. Tanya dulu, antum kenapa harus di sana? Mungkin kalau di sana ada AC-nya gitu loh. Ah, ini bukan id, ini enggak, bukan ini masalahnya karena antum pengen ya muka miskin aja gitu kan. Ya karena udah lama enggak, ya karena pengen nikmat aja gitu. Maka ini bukan id, enggak mengatakan masjid ini secara zat ada kelebihan dibanding ada fadilah di sisi Allah dibandingkan masjid lain gitu loh. Enggak, anu enggak mengatakan begitu. Maka ini bukan id. Ya. Tapi kalau misal antum melakukan ini karena antum merasa bahwasanya di buku'ah ini, di tempat ini ada fadilahnya, maka ini menjadi id. Dan itu yang banyak dari ahlu ziarah, ahlu wisata religius menganggapnya seperti itu. Petilasan fulan ini ada fadilah dan berkah tertentu. Akhirnya dikunjungi sering berulang-ulang, maka ini menjadikannya id makani. Ini pahami baik-baik, kawan. Ini tafsir seperti ini jarang loh. Jadi harus antum pegang terus supaya enggak lupa, karena jarang berarti kan jarang di murojaah. Jadi harus dipegang-pegang terus. Ada id zamani. Id zamani juga banyak, id zamani ya. 40 harian. Haulan, ini id zamani. Ya udah jelas ini id zamani dan tidak ada syariatnya yang seperti ini gitu loh. Ya. Kalau misalnya Jumatan, ini id zamani syarat masyru'. Id hari raya Idul Fitri, Idul Adha ini masyru', enggak masalah. Bahkan kita selayaknya kita ikutan gitu kan. Ya. Jadi haram mengikuti kebiasaan jahiliyah baik dalam rangka perayaan maupun bukan suatu perayaan. Kalau fi a'yadihim perayaan, fi ghairi a'yadihim bukan perayaan, mungkin semacam baju, kaos. Iya, adat dari segi baju atau kaos itu kan bukan perayaan. Baju atau kaos atau gaya berjalan, rambut mohawk, mohawk. Jengger ayam, rambut pang, kumis. Iya, kumisnya Jimmy, Freddie Mercury misalnya. Anda tahu nggak Freddie Mercury? Tahu. Tahu. Bahaya ini orang ini. Masih muda kok tahu ya Pak ya? Kalau misalnya gerongan antum kan mungkin wajar ya. Ah. Ajaibnya orang itu udah wafat. Iya. Dan beliau masih ada, masya Allah. Masya Allah. Iya, ngerti kumisnya. Jangan, ya itu termasuk apa? Tasabbuh dan mutaba'ah min sunanil kufar gitu. Atau ciri khas orang kafir. Baik, sekarang kalau misalnya nih ada antum ketika naik mobil. Di depan antum ternyata ada truk besar yang biasa berapa kayak ada gambar-gambar unik gitu ya. Ya kadang jorok, kadang berhikmah ya. Iya. Kadang tentang rezeki, masya Allah. Quotes-quotes ya. Quotes-quotes truk itu yang tidak tergantikan ya. Iya. Kemudian supirnya atau kneknya turun. Antum lihat wajahnya, itu kumisnya lebat banget dan jenggotnya nggak ada. Dan dia sengaja seperti itu kan. Taib. Sekarang apakah dia tasabbuh bil kufar atau enggak? Enggak masalah, dia tahu apa enggak? Enggak tahu mungkin ya. Tapi mazhar dia tasabbuh enggak penampilannya? Tasabbuh bil kufar. Terjadi enggak pada diri dia mengikuti sunnah jahiliyah? Terjadi. Urusan enggak tahunya oke, enggak tahunya oke. Kita ajarkan kemudian misalnya. Kita kasih tahu misalnya. Tapi tetap mazharnya tetap ini. Diharamkan enggak? Tetap diharamkan. Tahu enggak tahu tetap itu haram gitu loh. Ya. Begitu. Dan itu bukan termasuk id. Bukan termasuk id, tapi mazhar. Tetap enggak boleh. Kemudian walafdhu al-jahiliyah qad yakunu isman lil hal. Lafal jahiliyah bisa saja kadang-kadang suatu isim untuk keadaan. Konteks, kondisi. Wa huwal ghalibu fil kitab wa sunnah. Dan itu yang biasa dimaknai dalam Al-Quran sunnah ketika ada al-jahiliyah. Biasanya dimaknai yaitu konteks jahiliyah. Wa qad yakunu isman li dhil hal. Dan kadang-kadang jahiliyah itu maknanya adalah suatu isim untuk pemilik keadaan. Ah, paham gak? Suatu isim untuk pemilik keadaan. Contoh, lafal modern. Modern ini kadang-kadang dimaknai keadaan modern. Kadang-kadang dimaknai juga orang-orang yang memiliki teknologi. Paham gak? Nah, gitu. Ya, jahiliyah pun begitu. Jahiliyah kadang-kadang dimaksudkan adalah konteks dan keadaan di zaman jahiliyah. Nah, jahiliyah juga kadang-kadang dimaksudkan adalah orang atau pemilik atau orang yang memiliki keadaan seperti jahiliyah itu. Taib, lanjut. Faminal awal. Ahsanallahu ilaikum. Waqala al-mu'alifu rahimahullah. Faminal awal. Qawlu nabi sallallahu alaihi wasallam li Abi Dzar. Innaka mru'un fika jahiliyah. Wa qalu Umar. Inni nadartu fil jahiliyah an a'takifa laylah. Wa qalu Aisyah. Kana nikahu fil jahiliyah ala arba'ati anha. Wa qawluhum ya Rasulullah kunna fi jahiliyah wa syar, ay fi halin jahiliyah au tariqatin jahiliyah au adatin jahiliyah au nahwi dhalik. Wa nahwi dhalik. Baik, ahsant. Fa minal awal. Yang minal awal ini maksudnya apa? Yang pertama yaitu bahwasanya kadang-kadang lafal jahiliyah dimaknai yaitu keadaan jahiliyah, masa jahiliyah. Hal. Hal itu kan imma zaman imma makan ya kan. Kan? Imma zaman imma makan. Nah, ini keadaan atau tempat yang bersifat jahiliyah, keadaan jahiliyah. Fa minal awal, di antara contoh, qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam li Abi Dzar radhiyallahu anhu, innaka mru'un fika jahiliyah. Nabi SAW berkata kepada Abu Dzar, engkau ini seseorang yang di dalam dirimu terdapat keadaan atau sifat jahiliyah. Oke? Gitu. Nabi SAW enggak mengatakan engkau itu orang jahiliyah, enggak. Tapi Nabi mengatakan engkau memiliki karakter jahiliyah pada dirimu. ada engkau dalam berkeadaan jahiliyah. Ada kondisi jahiliyahnya dalam dirimu, sifatnya. Jika perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Inni nadhartu fil jahiliyyati an a'takifa lailatan." Sesungguhnya saya bernazar di masa jahiliyah untuk beriktikaf satu malam. Itu nazarnya beliau, ya. Dan itu beliau konsultasikan kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW, "Aufi nadharak." Kamu tunaikan nazarmu itu sekarang setelah masuk Islam. Jadi di sini, "Inni nadhartu fil jahiliyyati." Dulu di zaman jahiliyah, di konteks jahiliyah. Wa qawlu Aisyah, "Kana nikahu fil jahiliyyati ala arba'ati anha." Dulu nikah di zaman jahiliyah, zaman jahiliyah. Di konteks jahiliyah dulu ada 4 model nikah. Antum pernah dengar enggak model nikah? Pernah ya? Ngeri ya? Cuma satu doang yang benar ya? Iya. Satu doang yang diokekan oleh Islam. Sisanya itu pelacuran. Ngeri sisanya itu. Ada yang model apa? Kalau perempuan ini ready untuk dijima, alhamdulillah ya, itu dipasang semacam panah di rumahnya. Untuk menyandikan bahwa saya I am ready. Ntar malam ini sama fulan, malam itu sama fulan, malam lainnya sama fulan lain. Nah, mungkin ada 7, 8, 9, 10 laki-laki telah tidur dengannya di sekian malam. Nanti kalau dia hamil, kira-kira pas hamil dicocokin mukanya mirip siapa? Enggak siapa itu. Cari perempuan ini, tonton, tentukan siapa yang anti suka. Yang ganteng lah ya kan. Ini bapakku yang ganteng, yang badui? Iya. Iya. Kayak gitu, jadi bapaknya sembarangan. Iya. Anaknya hitam misalnya. Ya, negro. Ada 9 Arab, 1 negro. Enggak dipilih. Enggak, bapaknya ini yang paling ganteng. Bapak itu. Seperti dulu dia di antara metode mereka, alhamdulillah. Kalau sekarang masih di itu, masih ada kayak gitu, gimana kira-kira? Alhamdulillah. Itu nasabnya itu ancur-ancuran itu. Wa qauluhum ya Rasulullah, kunna fi jahiliyatin wa syarr. Ya Rasulullah, kami dulu berada dalam konteks jahiliyah, zaman jahiliyah dan keburukan. Ai fi hali jahiliyatin aw tariqatin jahiliyah. Kami dulu berada di keadaan jahiliyah atau di jalan hidup, cara hidup, way of life jahiliyah, ya. Au adatin jahiliyah wa nahwu dzalika, atau kebiasaan jahiliyah. Seperti itu. Syekh Wan Haran tuh dapat linknya enggak? Di grup bisa dilihat. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Alaikum. Qala al-mu'allif rahimahullah, fa innal jahiliyata wa in kanat fil asli sifah, lakinnahu ghalaba alaihi al-istimalu hatta sara isman wa ma'nahu qaribun min ma'na al-masdar. Wa amma thani fataqulu ta'ifatun jahiliyah wa sya'irun jahiliyun wa dhalika nisbatun ilal jahli alladhi huwa adamul ilmi aw adamu ittiba'il ilmi fa inna man lam ya'lamil haqqa fa huwa jahilun jahlan basitan fa in i'taqada khilafahu fa huwa jahilun jahlan murakkaban fa in qala khilafal haqqi 'aliman bil haqqi aw ghayra 'alim fa huwa jahilun aidan kama qala ta'ala wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kana ahadukum shaiman fala yarfuth wala yajhal wa min hadha qawlu ba'd syu'ara'il arab ala la yajhalan ala la yajhalan ahadun alaina fanajhal fawqa jahlin al-jahilina wa hadha katsirun wa kadhalika man 'amila bi khilafil haqqi fa huwa jahil wa in 'alima annahu mukhalifun lil haqq kama qala subhanahu innama taubatu 'alallahi lil ladzina ya'maluna as-su'a bi jahalah qala ashabu muhammadin sallallahu alaihi wasallam kullu man 'amila su'an fa huwa jahil. Masyaallah, ini faedah penting banget tentang jahil. Kita mengilmui kejahilan. Nah, ini adalah kejahilan. Qala rahimahullah, fa innal jahiliyata wa in kanat fil asli sifah lakinnahu ghalaba alaihim isti'malu hatta sar isman. Jahiliyah asalnya itu sifat. Oke. Okay. Sifat kejahilian, sifat kebodohan, sifat ketidaktahuan. Ya. Dan kadang-kadang suatu lafal itu berubah maksud dari asalnya. Asalnya ini, tapi karena terbiasa dipahami lainnya, akhirnya menjadi pemahaman lain. Tadi lafal tersebut. Contoh, jahil kan artinya tidak tahu. Orang jahil artinya orang yang tidak tahu. Di Indonesia, orang jahil jadi orang jahil. Jahil artinya apa? Iseng. Itu iseng banget gitu lah. Karena suka prank. Ngisihin orang. Ya. Karena saya kan bodoh artinya. Dan biasanya arti, berarti memang orang dulu, bapak-bapak kita, nenek kita menganggap orang yang iseng itu rata-rata orang bodoh. Iya. Bukan orang terpelajar. Ini faedah yang jarang dianggap. Jahil banget sih lo. Kenapa sebetulnya? Dan kita jahil. Iseng. Dan iseng pun iseng, iseng. Kalau antum tahu iseng, makna iseng di Betawi, asli Betawi, iseng itu maknanya bukan jahil yang ngeprank, bukan. Serem. Serem sendirian, gabut. Nah itu iseng. Nah sekarang gabut. Iseng. Duh, iseng nih. Iseng tuh sendirian, gabut, gak ada siapa-siapa, tuh iseng. Akhirnya kalau orang iseng, sendirian, daripada saya sendirian, dan menghibur diri dengan cara ngeprank, apa, ngisiin orang, ngisiin, bahasanya jadi bergeser. Itu pergeseran mana? Nah, kemudian tadi aslinya jahiliyah, aslinya sifat jahiliyah. Lakinnahu ghalaba alaihi isti'malu hatta sara isman. Akhirnya karena sering dipakai, akhirnya jadilah dia nama. Kadang-kadang begitu. Tadi yang nama, karena sering dipakai, jadinya terbentuklah pemikiran bahwa itu bukan sebuah nama, melainkan jenis. Contoh, odol. Odol dulu konon adalah pasta gigi mereknya odol. Jadinya odol. Walaupun, apa odol, apalagi ya? Selain Pepsodent apa? Pepsodent, odol. Plus up, odol. Cipta Den. Iya. Anda yang monetizing di nonaktifkan itu iklan-iklannya di YouTube atau di YouTube. Ya. Ayah memilih satu tahun tidak boleh. Aduh, bukan anak, kok jadi anak? Oke. Oh, jadi satu suara aja sekarang, satu ini. Baterainya ada enggak baterainya? Korek di sini bisa. Pindah. Lewat luar. Lompat. Lu ada pohon. Ada pohon, lompat pagar. Ada rawa, muter kelurahan. Nah, muter sini. Basah kuyup sampai sini. Ya. Oke. Okay. Bisa? Anak normal enggak suaranya? Iya penuh kemarin. Tanggal muda loh padahal ya. Nanti tanggal muda udah cari masalah loh mana. Tanggal muda padahal udah kayak gini antum. Lanjut enggak? Udah, kelas. Baik. Jadi begitu, kadang-kadang ada perubahan disebabkan apa? Disebabkan istimal. Penggunaan orang yang membuatnya berubah, seperti mahram jadi muhrim. Qolah jadi kulah. Kolam, pulpen jadi kolam renang, kolam air. Itu pergeseran seperti itu karena kebanyakan dipakai dan pemakaian orang tidak pada tempatnya, akhirnya dikenalnya seperti itu akhirnya, padahal salah. Tapi ala kulihal itu menjadi hakikat urfiah. Ya. Wa ma'nahu qaribun min ma'nal masdar, tapi yang ini maknanya enggak jauh-jauh nih, enggak jauh-jauh ini maknanya. Wa amma tsani, yaitu yang kedua, yaitu bukan keadaan melainkan dimutlakkan padanya, pemilik keadaan jahiliyah, pemilik keadaan jahili. Misalnya fatakul, engkau bilang gini, ta'ifatun jahiliyatun wa sya'irun jahili. Ini adalah kelompok jahili, ta'ifatun jahiliyah, kelompok yang jahiliyah nih, karena dia memiliki sifat jahiliyah. Atau sya'irun jahili, penyair jahili, karena dia memiliki sifat, atau dia memiliki sifat berkeadaan jahiliyah. Ya gitu. Yaitu memiliki sifat berkeadaan di nuansa zaman jahiliyah. Kalau antum belajar al-adab al-arabi, antum akan menemukan beberapa nama-nama namanya syair jahili atau syair jahili. Paham? Pernah dengar gak, Rafi? Pernah ya? Itu syair mereka itu kualitas itu tinggi mutunya itu. Didewakan oleh orang-orang Arab ketika itu. Sampai bahkan ada namanya mu'allaqat. Mu'allaqat itu syair-syair pilihan dari kompilasi syair tahunan. Itu tiap tahun berganti. Mu'allaqat ditempel di dinding khusus untuk, oh ini syair beda deh. Ya, mu'allaqat namanya. Itu syair jahili. Nah, ini berarti yang memiliki keadaan di masa jahiliyah. Wadzalika nisbatun ilal jahli alladhi huwa adamul ilm. Itu adalah penisbatan kepada lafal jahl. Jahl maknanya apa jahl? Makna jahl adalah ada beragam. Nah, ini harus dipahami, makna jahl itu beragam loh. Jahl. Imma maknanya adamul ilm, enggak ngerti, enggak tahu. Jahl, enggak tahu. Au adamut tiba'il ilm, atau tidak menuruti ilmu, itu jahl. Ittiba'ul ilm itu beda dengan amal, ikhwan. Ya. Ittiba'ul ilm itu bukan adamul amal bil ilm, beda. Ittiba'ul ilm lebih umum lagi. Tidak menuruti ilmu itu lebih umum daripada tidak mengamalkan ilmu. Ya. Contoh nih. Fa inna man lam ya'lamil haqq fa huwa jahilun jahlan basitan. Orang yang tidak mengetahui kebenaran, maka dia jahil dengan kejahilan yang ringan, ya. Jahil. Enggak tahu. Dia enggak tahu. Oh, itu berarti jahil dong, ya kan ya? Bahasa Indonesia bodoh. Ya kan? Tapi orang enggak mau dibilang gitu kan? Iya. Makanya kita para ulama cukuplah ilmu itu suatu keutamaan, karena tidak ada orang satupun yang mau disebut bodoh, ya kan? Nah. Jadi kalau orang enggak mengetahui kebenaran, dia sebut jahil. Tapi jahilnya masih ringan. Ya, misalnya Rafi'i, antum tahu enggak berapa jumlah lebah yang menghasilkan madu majikan antum? Dijawab. Kalau antum jawab, antum berarti mengucapkan kalimat yang tidak antum tahu. Anda enggak tahu, Ustaz. Berarti antum bodoh berarti ya. Ya enggak terim. Iya. Iya. Tapi antum maklum, jahal basit, ya basit. Ini kadang-kadang ya enggak tercela. Tapi kadang tercela. Zuhur berapa rakaat, Pak? Aku tidak tahu. Ini ya, iya jahal basit, tapi tingkat ketololannya ini keterlaluan gitu loh. Iya, kebasitan antum. Terlalu basit. Soal zuhur rakaatnya enggak tahu. Ini, aduh, Anda nggak mengatakan antum jahil murokab sih, cuman keterlaluan ini, ya. Antum anak baru ya di Islam ya, kok belum tahu gitu loh. Nah kemudian, fa ini i'taqada khilafahu, fahuwa jahilun jahlan murokaban. Kalau misalnya dia meyakini khilaf al-haq, apa khilaf al-haq ya kan? Yang bertentangan dengan kebenaran. Dia meyakini bahwa yang benarlah ini, padahal justru itu bertentangan dengan kebenaran sebenarnya, gitu loh. Maka ini disebut jahilnya murakkab, yaitu jahil murakkab. Enggak, sotoy itu kadang benar gitu loh. Sotoy itu kadang benar. Contohnya antum sendiri misalnya. Karena kan iya. Enggak ada. Enggak, jahal murakkab itu dia meyakini sesuatu dan yang dia yakini itu pasti yang dia yakini itu salah gitu loh. Kalau sotoy itu meyakini sesuatu dan bisa jadi benar gitu loh. Enggak, jahal murakkab ini mesti jelek gitu loh. Kalau sotoy kadang benar, kadang bagus sotoy itu. Iya. Ntar pas buka aja pak, pas buka jangan ngomong kayak gitu. Ntar pas buka kita ngomong sotoy-sotoy itu. Ntar pas buka ngomong itu. Jangan sekarang lah. Ini sekarang lagi panas-panas nih, lagi emosi-emosinya ini. Ya. Nah itu jahal basit, jahal murakkab, jahal kuadrat kalau bahasa kita. Numpuk tuh jahalnya tuh. Bodoh tapi nggak tahu kok dia bodoh gitu loh. Ya. Jahil la yadri bi annahu jahil gitu. Baik. Itu kondisi kedua ya. Jadi kondisi pertama jahil biasa, jahil basit. Kondisi kedua jahil kuadrat, jahil murakkab. Dia enggak tahu kok dia enggak tahu. Dan salah pula gitu kan. Kemudian fa in qala khilafal haqqi 'aliman bil haqq aw ghayra 'alimin bil haqq fa huwa jahil aidan. Orang yang berkata sesuatu yang menyelisihi kebenaran, padahal dia tahu yang benar yang mana, atau mungkin dia emang nggak tahu yang benar yang mana, itu tetap disebut jahil. Ngerti nggak, ikhwan? Ini ada dua opsi ini. Ada nomor tiga dan nomor empat. Orang yang berkata sesuatu, ya, itu menyelisihi yang benar, nggak benar tuh yang dia omongin nggak benar. Tapi dia tahu bahwasannya ini nggak benar. Yang benar adalah A. Maka dia bukan alim. Dia disebut jahil. Seperti orang Yahudi. Orang Yahudi berkata A, padahal yang hak adalah B. Dan orang Yahudi tahu bahwa A itu salah, B itu benar. Maka orang Yahudi disebut jahil. Jahilnya bukan karena dia tahu. Tapi karena dia tidak apa? Tidak ittiba'ul ilm. Itu yang tadi Anda bilang ya. Adamu tiba'il ilm ini proses jahil. Maka orang yang sudah faham, sudah tahu, tapi dia justru mengungkapkan yang berlawanan dengan yang dia tahu dari kebenaran, jahil. Maka ahlul bid'ah, kalau dia tahu yang benar bahwa saya yang benar ahlus sunnah, dia tetap bersikuku dengan kebid'ahannya, walaupun dia tahu ahlus sunnah yang benar, maka dia jahil. Iya. Tapi sekarang kalau misalnya Abu Thalib tahu nggak kalau misalnya dakwah Muhammad yang benar? Tahu. Tapi nggak diikutin kan? Malah mengikuti agama nenek moyang. Apakah Abu Thalib ini sebut alim atau jahil dalam konteks ini? Jahil. Kenapa jahil? Karena adamut tiba'il ilm. Nggak mengikuti ilmu padahal dia tahu itu yang benar. Ya, begitu ya. Au ghairu alimin. Atau emang karena dia nggak berilmu. Ya, dia mengucapkan kalimat yang khilaful haq dan karena memang dia enggak berilmu jadinya mengucapkan kalimat yang bertentangan dan kebenaran. Dia juga jahil seperti yang tadi jahil murakkab. Begitu. Kama qala ta'ala sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, "Wa idza khatamahumul jahiluna qalu salama." Ketika orang-orang jahil itu mengajak mereka bicara, mereka mengatakan salama. Apa maksudnya, ikhwan? "Wa idza khatamahumul jahiluna qalu salama." Jahilun di sini banyak opsinya. Imma orang yang memang enggak tahu. Imma orang yang udah tahu tapi tetap aja dia bebal. Maka yang seperti ini antum salama. Salama di sini assalamualaikum ikhlasana enggak mau ngomong sama ente gitu loh. Karena kebodohan itu menular. Iya enggak? Kepintaran belum tentu menular. Begitu. Iya. Makanya alwi antum jangan terlalu dekat sama Pak Abu Rahmat. Anda nggak ngomongin tentang ini loh pak, cuma jangan terlalu dekat. Ya, antum belum nikah, beliau sudah. Tapi antum main cepet-cepet nikah, Anda nggak bisa nyuruh-nyuruh antum lagi nanti. Gitu, maksudnya itu pak. Ya. Nah, kan nggak apa-apa kok, sama-sama nggak apa-apa. Burung berkumpul dengan sejenisnya, Pak. Iya. Baik, lanjut. Jadi wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jadi benar, orang jahil ini, baik jahil karena enggak punya ilmu atau jahil karena sok tahu atau jahil padahal dia punya ilmu, mengucapkan kalimat tidak sesuai dengan ilmunya, maka enggak usah deketin. Makanya ahlul bid'ah itu mereka banyak yang mengenal ilmu, tapi mereka tetap demi dunia mereka, mereka enggak mau ikut dengan ilmu yang mereka sebenarnya tahu itu hak. Maka antum berlepas diri dari mereka gitu loh. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kana ahadukum musaiman fala yarthuthu wala yajhal. Kalau misalnya seorang dari kalian itu berpuasa, maka jangan dia yarfuth. Yarfuth mana yarfuth di sini? Hah? Mengucapkan kalimat kotor, wala yajhal, mengucapkan kalimat bodoh. Ini yang susah, ini wala yajhal nih. Ya kita kalau udah biasa ngobrol, ini kadang-kadang keluar. Oh iya. Maka beruntung orang yang jarang ngobrol itu beruntung. Dari segi ini ya. Beruntung karena apa? Dia irit kalimat dan bisa lepas dari banyak dosa gitu loh. Tapi enggak bisa semua orang itu dibuat sepertinya gitu loh. Hanya misalnya ada ustaz yang irit kalimat, ada ustaz yang maksudnya banyak kalimat. Ustaz yang irit kalimat itu belum tentu cocok untuk semua mad'u. Ya enggak? Bahkan kadang-kadang bisa menjadi fitnah bagi sebagian mad'u. Kalimatnya mujmal global, thalabul ilm faham, awam enggak paham. Antum ngajarin qawaid fiqhiyah misalnya. Irit kalimat sesuai dengan buku aja udah selesai. Orang yang thalabul ilm pasti ya udah pencerna gitu kan, paham. Thalabul apa? Awam bingung ini contohnya apa ini, kok enggak ada contoh. Ini gitu kan. Kadang-kadang di Indonesia terutama butuh banyak dai yang memang bisa menjabarkan lebih detail sehingga mudah dipahami gitu loh. Gitu. Ya. Jadi di kira-kira ajalah mana yang lebih baik gitu untuk kita. Wala yajhal. Wa min hadza qawlu ba'd syu'ara ila Rabb. Ala la yajhalanna ahadun 'alaina fanajhala fawqa jahlil jahilina. Jangan sampai seorang di antara kita itu berbuat kejahilan terhadap diri kita sehingga kita membalas dengan kejahilan di atas kejahilan orang-orang jahiliyah. Ini al-jahilina, ini yang dinamakan qafiyah. Tadi Anda bilang al-jahilina ini mungkin syair sebelumnya di atasnya, bait di atasnya itu na juga. Na gitu. Jadi harus ragam. Aslinya fauqal jahlil jahilina, jahilin. Nah, ini ditambahkan alif untuk menyelaraskan dengan bait-bait belum sebelumnya. Wa hadza katsir, dan ini banyak. Wa kadzalika man 'amila bi khilafil haqq, orang yang melakukan amalan yang menyelisihi kebenaran, bukan mengucapkan saja, tapi dia melakukan suatu amalan yang menyelisihi kebenaran, fa huwa jahilun, maka dia itu jahil. Wa in 'alima annahu mukhalifun lil haqq, walaupun dia tahu bahwasanya amalan dia tersebut menyelisihi kebenaran, dia tahu. Ya. Jahil. Dalilnya apa? Dalil firman Allah, "Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah." Ayat ini banyak yang salah paham, ikhwan. Bahkan sampai sebagian dai, bukan dai sunnah insyaallah, salah paham dalam menyebut ayat, dalam memaknai ayat ini. "Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah." Bijahalahnya ini yang banyak orang salah paham. Makanya Nabi bilang tadi di awal, ilmu tentang jahil ini penting sekali. Ya. Dan apalagi ayat ini bisa menjadi dalil yang dipakai oleh orang-orang Khawarij untuk mengkafirkan orang-orang yang berbuat maksiat, dosa besar. Kata Allah, innamat taubatu, sesungguhnya taubat terhadap Allah itu hanya diterima dari orang-orang yang melakukan keburukan bijahalah. Coba kalau diartikan secara literage, harfiah, apa artinya? Berbuat keburukan dengan tidak tahu. Mafhum mukhalafahnya, orang yang berbuat keburukan dan dia tahu itu buruk, itu enggak diterima taubatnya. Paham ya di sini ya? Bahaya enggak? Bahaya. Dan ini membuat orang banyak putus asa kalau kita salah paham dalam ayat ini. Makanya ada yang bertanya ke Anda, Ustaz, ini gimana Anda pernah berbuat maksiat, Ustaz? Dan Anda tahu itu maksiat, itu maksiatnya tahu. Dan Anda pengen apa? Pengen bertaubat, Ustaz. Ini Anda terus kemudian ada Ustaz yang menyodorkan ke Anda ayat ini, Ustaz. Anda berarti enggak diterima dong taubatnya gitu kan? Karena kan Anda waktu itu mengamalkan keburukan tersebut. Anda tahu itu buruk, Ustaz. Sekarang ada orang berzina, muslim. Ada enggak muslim berzina enggak tahu kalau zina itu haram? Hah? Tahu semua kan? Terus muslim ini setelah berzina mau taubat. Curhat ke ustaznya. Curhat dong, Ustaz, gitu. Bukan curhat dong, Mas. Curhat dong, Ustaz. Ya, jawabannya apa ya reply-nya? Kuy gitu. Ayo. Anak-anak dulu gini, Ustaz. Zina gini-gini, Ustaz. Anak mau taubat, Ustaz. Tapi ada ayat seperti ini, Ustaz. Kayak taubat saya enggak terima ya, Ustaz ya? Salah pahamnya. Kok salah, Ustaz? Kan waktu anak berzina itu anak tahu zina haram, Ustaz. Ini kan ayat ini mengindikasikan bahwasanya orang yang melakukan dosa tapi dia enggak tahu kalau itu dosa, nah diterima taubatnya. Nah, adapun anak yang udah tahu itu dosa anak lakukan, berarti kan enggak jahil lagi anak, Ustaz. Ah, ini salah. Bijahalatin di sini maknanya sebagaimana perkataan sahabat para Nabi Muhammad, para sahabat Nabi Muhammad SAW. Kullu man amila su'an fahuwa jahil. Semua yang, siapapun itu, yang melakukan suatu keburukan, maka dia jahil dalam pelakuan tersebut. Jahil. Iya. Begitu. Maka, mau siapapun dia, berilmu atau tidak tentang amalan tersebut, kalau dia taubat, namanya segala perbuatan buruk itu perbuatan jahil. Nah gitu. Dan kalau dia taubat, diampuni dosanya, insyaAllah. Begitu, ikhwan. Jadi pahami baik-baik kalau nanti ada orang yang salah paham tentang ayat ini. Karena ayat ini, kalau salah dipahami, membuka pintu keputusasaan. Dan orang gak mau taubat nanti karena merasa tidak akan diterima taubatnya, ini bahaya. Sementara Allah Ta'ala membuka untuk siapapun selama masih hidup, pintu taubat. Taib, berikutnya ini insya Allah pada liqa mendatang insya Allah Ta'ala kita akan mempelajari sebab kenapa orang yang melakukan perbuatan jahil, melakukan perbuatan dosa atau maksiat itu sebut jahil. Nanti insya Allah akan ada penjelasan insya Allah Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.